Keparanggol barisan segelar swapan, waduh bedil kaya parasut manggapak kaya dadi ngarang payung mekar kaya jamur barat. Kisanak mandek-mandek akor takon karo kowe kisanak. Sopo aranmu ngendi pinanggamu apa pangkat marep mlaku menyang ndi ayuh ngakwumprung durmai tanpuaran ngakwo kisanak. Kumalancang ing ngatasi wanuh wae durung takon ngedak-dake. Janji mok pindu tak sebelak pedang pedot lengenmu. Waduh, waduh. Ngatak lirih nyanyi ini. Apa abamu? Menawa kowe tambuh mareng aku balik ganti pitakon sapa aranmu ngendi pinanggamu. Wah, lumoke sasara pasamu keparat. Itakon iki ganti pitakon. Wis jamak lumare ana dalan takon ganti tinakon. Guru Sang Kreton Tirta Kalasar keset ingkang sinuwun para bukrendoyak soharan kutwenggung menyat tingarat sutip yonung sastra winal. Mat yan kowe sapa? Kaman soko ing Manduro haran kumban Prabowo. Prabowo dasar para nyoto. Wong sabarang temeka laladan iki durung guwang layang sak durung arep lumaku menyang endi. Aja temambuh marang laguku seminggu ora bakal tak gawe liwat. Ora urung bakal nglakuake dom sumuruping banyu. Wah, gedhe sujanamu keparat. Opo abamu? Awai macut ora leh ngurut topani peksa. Ora gelem semingkir aja takon dosa ana temenggung mulih mung karyaran. Loh. Wani andeng arwaku. Opo kang tak udeni? Janji katon. Candak sapi perbatang kumurutuk palung mutine aku. Ora gelem minggat mulih blundung mestaka mung parat. Sangga Candra Sangra Alisus Putri Ngaku Kowe.